dari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangi ku dalam setiap langkah hidupku. Yang ku beri untukmu tak ada salah. pergiku, pergi darimu. Bagiku terlalu indah perasaan itu, tak mudah untukku jauh darimu. Namun ku terlanjur mencintai dirimu. Terlambat bagiku pergi darimu. Bagiku terlalu indah perasaan itu, tak mudah untukku menjauh darimu.

diri.